Mitra bisnis, terkait kekerasan bernuansa agama yang baru-baru ini terjadi di Sleman, Kompas menulis pemerintah dan kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta dinilai lalai menjalankan perannya dalam mencegah kekerasan dan intoleransi. Pada saat tindakan anarkis terjadi, ada puluhan polisi dan anggota TNI di lokasi yang hanya bersiaga tapi tidak melakukan tindakan represif. Kasus intoleransi juga terjadi di Cianjur, di mana ada 7 gereja yang memiliki dasar hukum namun ditutup. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Bu Musdah, bagaimana komentarnya soal ini? Saya kira ini harus dimulai dengan mengakui political will. Sekali lagi, political will pemerintah untuk perilaku intoleransi di Indonesia itu sangat lemah. Karena itu menurut saya harus dimulai dengan menjelaskan bahwa negara kita ini adalah sebuah negara sekuler di mana agama itu menjadi urusan privat, bukan urusan negara. Saya itu heran ya kalau ketemu dengan polisi dalam kasus-kasus intoleransi di berbagai tempat di Indonesia. Polisi itu alih-alih menangkap pelaku intoleran, malah menangkap kelompok korban. Kan terbalik, persoalan yang seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, kelompok-kelompok yang seharusnya dikatakan korban itulah mereka yang salah. Dan apa yang dilakukan oleh kelompok intoleran itulah yang benar. Political will pemerintah ini juga terkait dengan mestinya kan mereka mendorong para pemuka agama untuk mensosialisasikan interpretasi yang sejuk, yang toleran, ya, yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Karena kita ini negara demokrasi, tapi itu nggak dilakukan. Jadi jangan heran kalau sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa interpretasi agama yang disebarkan atau diajarkan di masyarakat mulai dari tingkat PAUD itu adalah nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan intoleran yang tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi, itu persoalan besar sebetulnya. Tapi kenapa sampai sekarang ini seolah-olah sangat mudah mengerahkan kelompok massa tertentu untuk melakukan tindakan intoleransi ini secara terang-terangan, Bu Musdah? Tahu siapa kelompok itu, pemerintah juga tahu, itu dibiarkan saja, karena juga pemerintah mengambil keuntungan. Saya pikir ini sebuah kebodohan ya, karena mereka semua tahu siapa di balik pelaku intoleransi itu, semua terlihat nyata kok, tapi kok tidak ada keberanian untuk menuntaskan pelanggaran HAM, karena saya kira ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelaku intoleransi itu. Bukankah dengan adanya sikap seperti itu, para aparat penegak hukum juga bisa mendapat sanksi karena melanggar konstitusi, Bu Musdah? Oh sangat, karena itu pembiaran, karena kalau kita bicara dalam konteks hak asasi manusia, itu kan ada pembiaran dengan omniscience, ada dengan commission, jadi pembiaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja begitu. Jadi kelihatan dan itu bisa menangkap mereka bahwa mereka adalah pelanggar HAM, membiarkan konflik itu terjadi dan membiarkan masyarakat kita menjadi korban. Jelas-jelas di masyarakat kita bagaimana aparat negara dengan kelompok-kelompok intoleran itu berjejaring satu sama lain. Itu dan teman-teman ini sudah banyak kok dalam penelitian-penelitian yang dibuat. Aduh banyak sekali ICRP, lalu Wahid Institute, Setara Institute, ya. Karena itu menurut saya kurang apa lagi gitu. Datanya udah begitu lengkap. Tapi keberaniannya ini yang nggak ada. Karena itu saya menggarisbawahi sekali lagi. Tidak ada political will dari pemerintah kita untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi di negara ini. Saya pikir pada ujungnya ya kita mempertanyakan kembali prinsip-prinsip demokrasi yang kita akan kembangkan dan juga bagaimana membaca kembali Pancasila dan konstitusi kita yang menjamin di dalamnya kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Perilaku intoleransi itu adalah sama dengan perilaku inkonstitusional. Berarti apakah isu intoleransi ini juga merupakan tantangan yang berat untuk pemerintahan baru mendatang, Bu Musdah? Sangat. Tetapi kalau kita melihat ya antara dua calon yang sedang berkompetisi, ini kelihatan di pihak Prabowo mereka sudah membuat satu manifesto untuk pemurnian ajaran agama. Ini kan mengerikan sekali. Pertanyaannya kalau upaya pemurnian ajaran agama itu dilakukan, siapa yang mendefinisikan bahwa ajaran itu murni atau tidak murni? Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia, saya Gery Sadewa.